Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kembali kita akan melanjutkan silsilah rangkaian pembahasan kita tentang beberapa tokoh dan ahli bid'ah di masa kita yang berpakaian dengan pakaian salafiyah. Silsilah atau rangkaian pembahasan ini pada hari-hari ini terasa semakin penting karena betapa syubhat yang mereka tebarkan di tengah umat di samping secara jumlah dan kuantitasnya banyak, juga syubhat ini berdatangan susul menyusul ketika satu syubhat telah terbantah menyusul syubhat yang baru. Bersama dengan itu pula tidak sedikit sebagian orang yang telah merasa cukup dan telah merasa puas terhadap bantahan dan penjelasan serta tahzir ulama pada syubhat yang pertama, namun dia menjadi goncang, menjadi ragu pada terpaan syubhat yang berikutnya. Ketika syubhat yang baru datang, dia disusupi oleh keraguan. Maka para ulama memunculkan kembali penjelasan lebih rinci, bantahan yang ilmiah dengan penuh kesabaran. Begitu sebagian orang merasa puas dengan bantahan yang baru ini dan penjelasan ulama, begitu syubhat yang berikutnya menyusul, goncang lagi dia. Hal ini yang pertama yang penting saya ingatkan adalah seorang muslim selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih al-istiqamah. Yang kedua, tentunya tawakal itu terwujud dalam bentuk ad-du'a, permohonan kepada Allah al-istiqamah dari waktu ke waktu, tidak bosan. Karena memang kalbu kita ini mu'arradun, selalu dihadapkan dengan kemungkinan untuk tergelincir, kemungkinan untuk berpaling. Sehingga doa kepada Allah meminta al-istiqamah dan sabatul qulub, kekokohan hati, itu terus menerus dan tidak boleh berhenti. Kemudian yang ketiga yang penting untuk diketahui adalah menghindar dari mawatin asyubuhat, dari tempat-tempat beredarnya atau munculnya syubhat. Boleh jadi dua hari yang atau yang sebelumnya kita terselamatkan dari sebuah syubhat, dari sebuah fitnah, namun tidak terjamin bahwa hari ini kita akan selamat. Kalau hari ini kita selamat, tidak ada yang bisa menjamin bahwa besok kita akan selamat. Demikian seterusnya. Maka seorang muslim yang merasa penting dan merasakan mahalnya iman, karena yang dipertaruhkan adalah jannah wa nar, yang dipertaruhkan adalah nasib seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang muslim yang mengerti Allah, mengerti mahalnya iman dan nilainya akidah, dia akan selalu menjaga akidahnya. Dia akan selalu menjaga dengan rapi manhajnya. Tidak sembarangan dia mendengar dari orang. Tidak sembarangan dia memberi kesempatan orang untuk berbicara, memasukkan syubhat ke telinganya. Tidak kemudian dia membiarkan kalbunya itu masuk kepadanya berbagai ucapan, berbagai kata-kata yang dapat merusak istiqamah kalbunya di atas al-manhaj salafi. Demikian semestinya. Melebihi hirs ahli dunia, kesungguhan dan ambisi ahli dunia dalam menjaga hartanya. Dia harus melakukan, membentuk berbagai sistem untuk menjaga harta dia, untuk menjaga aset dia. Dia kesedihan, bersedih, susah, gundah apabila sebagian hartanya terkurangi, sebagian hartanya ada yang hilang atau gagal dalam meraih beberapa yang dia inginkan. Dia sedih. Nah, sulit tidur, ya, sulit tersenyum. Sementara ketika akidahnya terancam, dia tidak merasakan yang seperti itu. Ketahuilah bahwa akidah, wal manhaj, wal iman, ini adalah zadul muslim ila an yalqallah subhanahu wa ta'ala. Adalah bekal utama seorang muslim bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijaga baik-baik, disyukuri ketika seorang muslim itu telah mendapatkan taufik di atas al-manhaj salafi. Jauhi, ini yang ketiga, tempat-tempat yang di situ beredar syubhat, tempat-tempat yang di situ akan masuk ke telinga kita atau ke kalbu kita berbagai abatil dan fitan tersebut. Nah, di antara bentuk upaya kita menjauhi mawatin asyubhat wal fitan, upaya kita menjauhi tempat-tempat fitnah dan syubhat itu adalah memilih teman ketika kita berteman. Memilih teman ketika kita hendak berkawan. Ketika kita hendak berjalan, ketika hendak safar, ketika hendak berdakwah, ketika akan melakukan sebuah program, pilih teman yang baik. Teman yang akan mengokohkan manhaj antum bifadlillah subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari kalimat yang tadi kita dengarkan bersama. Ijtinab mawatinil fitan. Menjauhi tempat-tempat al-fitan. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang keempat, usahakan justru yang masuk ke telinga kita dan diharapkan menyentuh kalbu kita adalah aqwal ulama. Aqwal ulama sunnah. Sehingga waktu kita yang sempit dalam dunia ini, keterbatasan kemampuan kita untuk merangkum berbagai masail iman, masail akidah, masail ibadah, masail akhlak, masail ilmu, terbatas waktu kita. Maka gunakan waktu yang terbatas ini untuk mendengarkan al-haq. Jika harus mengetahui yang batil adalah batil, diketahuinya melalui lisan dan penjelasan para ulama us-sunnah. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, demikian salafuna salihun, para ulama salaf dahulu mengajarkan kepada kita. Telah kita ketahui bagaimana Ayyub as-Sakhtiyani, ketika ada seorang mubtadi' mengatakan kepada dia, ingin membacakan atau bertanya datang dengan satu pertanyaan, ingin menyampaikan satu kata. Kemudian Ayyub as-Sakhtiyani menutup telinganya, ditutup telinga itu. Kemudian dia mengatakan, wala nisfu kalimah, jangankan satu, separuh kalimat, separuh kata, jangan kamu berucap di hadapanku. Demikian as-salaf menjaga kalbu, menjaga iman. Dan yang seperti ini banyak sekali. Barakallahu fikum. Juga di samping ahlul bid'ah yang jelas-jelas adalah ahlul bid'ah, ahlul fitan, jangan sampai kita berjalan, duduk bersama dengan orang-orang yang berjalan, berdakwah bersama dengan al-mubtadi'ah. Jangan bersama mereka, karena mereka akan terus, atau teman kita ini suatu waktu akan memberikan kepada kita sebuah tulisan yang isinya syubhat. Suatu waktu dia akan melontarkan 1, 2, 3 kata ke telinga kita yang akan membuat kita goncang. Maka pilihlah teman yang dapat menjaga dengan izin Allah akidah, iman dan manhaj kita. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kembali tentang salah satu tokoh bid'ah di masa ini, Ali Al-Halabi, yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah pembawa mazhab Al-Murji'ah. Pembawa mazhab Al-Murji'ah, Ali Al-Halabi. Kita insyaAllah akan ada waktu tertentu membacakan aqwal dan fatwa ulama tentang Ali bin Hasan Al-Halabi, yang kebetulan hari-hari ini, entah sudah selesai ataukah belum, dalam pekan yang lalu didatangkan kembali ke Indonesia oleh para pengikutnya, oleh para pembelanya, diramaikan situs-situs mereka, berbagai program dan kegiatan mereka dengan ceramah dan syubhat Ali Al-Halabi. Yang terakhir ini datang ke Indonesia, di antara syubhat yang dia luar ucapkan dan fitnah yang ditanamkan ke kalbu orang-orang yang hadir adalah dia memuji jamaatut tabligh. Memuji jamaatut tabligh. Dan ini akan datang pembahasannya biiznillahi ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, di antara syubhat Ali Al-Halabi dalam melindungi ahlul bid'ah, dalam upayanya membela tokoh-tokoh bid'ah masa ini adalah pembahasan seputar bahwasanya al-aqidah dan manhaj adalah sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Antara al-aqidah dan al-manhaj. Nah, oleh karena itu, mungkin saja seorang akidahnya salafi, tetapi manhajnya hizbi. Akidahnya salafi, tetapi manhajnya hizbi. Mungkin dalam hal ini. Ini menurut Ali Al-Halabi. Perhatikan baik-baik permasalahan ini. Permasalahan ini bukan pembahasan di atas kertas saja. Yang jadi titik tekan kita bahwa permasalahan ini tidak hanya menjadi pembahasan di atas kertas dan diskusi di majelis diskusi saja. Ternyata di balik pembicaraan ini Ali Al-Halabi hendak membela dan melindungi tokoh-tokoh bid'ah di masa ini. Dan nanti kita akan tahu bagaimana salafuna as-salihun yang kita mengatakan diri kita sebagai salafi, maknanya adalah mengikuti jejak dan meneladani akidah serta manhaj mereka. Ikhwani fiddin azan yallahu wa iyyakum, tentu penting untuk diingatkan, salafi itu, seorang menjadi salafi tidak hanya terbatas pada tata cara ibadah. Ketika kita melihat seorang sholatnya, tata gerak-gerik sholatnya, mulai dari takbiratul ihram hingga salam, sama dengan kita, sesuai dengan bimbingan sunnah, kita kemudian mengatakan ini salafi. La, salafiyah tidak hanya terbatas dalam bentuk ibadah. Salafiyah meliputi ibadah, akhlak, manhaj, dan akidah. Seluruh urusan Islam kita harus mengikuti jejak as-salafus salih. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, di hadapan ana ada sebuah karya kitab yang banyak membantu salafiyin di dunia ini untuk mengenal syubhat Ali Al-Halabi. Kitab ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Ahmad bin Umar Bazmul. Ahmad bin Umar Bazmul adik dari Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Dua-duanya tinggal di Makkah Al-Mukarramah dan mengajar Salafiyin di sana. Di antara karya Syekh Ahmad bin Umar Bazmul adalah kitab yang berjudul Siyanatus Salafi Min Waswasati Watalbisat Ali Al-Halabi. Siyanatus Salafi Min Waswasati Watalbisat Ali Al-Halabi. Makna judul buku ini, makna judul buku ini, dan buku ini tebal yang ada di hadapan saya sebagian darinya, maknanya adalah perlindungan untuk seorang salafi dari bisikan-bisikan dan talbis tipu daya Ali Al-Halabi. Barakallahu fikum. Di antara yang beliau sebutkan pada Al-Halqatul Ula, bagian pertama kitabnya, syubhat yang tadi saya isyaratkan. Syubhat Al-Halabi yang tadi saya isyaratkan. Di sana dia menyimpulkan dari ucapannya yang cukup panjang. Kata Syekh Ahmad, Al-Waqfatul Ula. Diskusi pertama tentang permasalahan ini adalah, Ya'tabiru Al-Halabi anna al-qa'ida fi salafiyatir rajul hiya al-aqidah. Ammal manhaj fayakunu an yughtafar manhajuhu idza salimat aqidatuhu fayumkinu an yakuna ar-rajulu salafiyan fil aqidah ma'a inhirafi fil manhaj. Naam. Bisyarat an takuna aqidatuhu hiyal musaytirah. Naam. Kata Ali Al-Halabi, atau kesimpulan dari pembahasan dia itu, kata Syekh Ahmad di sini, bahwa takaran atau kaidah mengukur salafiyah, kesalafian seorang adalah akidah. Perhatikan baik-baik. Takaran untuk mengukur kesalafiyah seorang adalah akidahnya. Kalau seorang akidahnya lurus, baik, nam, maka dia salafi. Maka dia adalah salafi. Sementara urusan manhaj, bisa saja dia bermanhaj lain. Namun, penyimpangan dalam manhajnya ini, kesalahan dia di bidang manhajnya ini, kebatilan dia di bidang manhajnya, masih mungkin untuk ditutupi oleh akidahnya yang lurus. Oleh akidahnya yang lurus, jika memang akidah dia mendominasi sikap-sikapnya. Perhatikan kata-kata ini. Ya. Kemudian, kesimpulannya, mungkin saja seorang menjadi salafi dalam bidang akidah, bersama dengan itu dia menyimpang dari sisi manhajnya. Nah, ini ucapannya Al-Halabi. Tujuannya apa? Itu tadi. Ya, memang benar. Ada orang-orang yang menyimpang manhajnya. Tapi dia akidahnya salafi. Kenapa ditahzir? Dan seterusnya. Apakah manhaj ini sesuai dengan manhaj salaf? Ini pembahasannya. Antum kalau mendengar syubhat, ya, mendengar ucapan, pertama antum letakkan di benak antum sebagai pertanyaan, apakah ini ada contohnya di salaf atau tidak? Jangan keburu menjawab. Langsung antum kembalikan, apakah yang seperti ini ada bimbingnya dari salafus saleh atau tidak? Karena kita yakin sebagai seorang salafi bahwa kullu khairin fittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Segala bentuk kebaikan, kebaikan akidah, kebaikan manhaj, kebaikan dakwah, terletak pada sikap mengikuti jejak salaf. Dan segala bentuk kejelekan, bid'ah dalam berbagai bidang, bid'ah dalam bidang ibadah, bid'ah dalam iman, bid'ah dalam akidah, bid'ah dalam bidang manhaj, letaknya disebabkan berbagai urusan yang diada-adakan, berbagai bid'ah yang dimuncul-munculkan oleh generasi yang berikutnya. Perhatikan baik-baik manhaj ini. Setiap antum mendengarkan sebuah syubhat, sebelum antum terlalu jauh, langsung tanyakan, apakah salaf seperti ini? Tentunya, untuk mengetahui jawabannya adalah bimbingan ulama. Untuk mengetahui jawabannya adalah bimbingan ulama. Barakallahu fikum. Kembalikan kepada bimbingan ulama. Nah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka Syekh Ahmad Bazmul akan menjawab tentang permasalahan ini. Sebelum beliau menjawab lebih jauh, beliau menyebutkan bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah salah satu ulama yang berfatwa tidak ada perbedaan antara akidah dan manhaj. Tidak ada perbedaan antara akidah dan manhaj. Barang siapa yang manhajnya salafi, akidahnya salafi. Barang siapa yang akidahnya tidak salafiyah, maka dia bukan salafi. Maka tidak ada perbedaan antara akidah dan manhaj dalam pandangan Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz. Dalam poin ini saja, Ali Al-Halabi telah menyelisihi Asy-Syaikh Ibn Baz. Yang sekarang ini, Ali Al-Halabi dalam ceramah-ceramahnya, dalam tulisan-tulisannya, yang hanya mau dia sebut, atau yang sering, saya ulangi, yang sering dia sebut di hadapan hadirin, tiga masyaikh. Nah, yang ketiga-tiganya telah wafat. Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Ibn Baz, Asy-Syaikh Ibn Utsaimin. Nah, barakallahu fikum. Seolah-olah difahami oleh hadirin bahwa Ali Al-Halabi di atas manhaj tiga ulama besar ini tadi. Sedikit-sedikit menyebut Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Al-Albani. Difahami oleh hadirin memang ini orang di atas manhaj Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh bin Utsaimin. Oleh karena itu, jangan mudah terbawa oleh syubhat yang mengatakan apa sih bedanya kita dengan mereka? Toh mereka itu juga membawa fatwa Syekh bin Utsaimin, membawa fatwa Syekh bin Baz, membawa fatwa Syekh Al-Albani, kitab-kitab beliau-beliau ini yang dibahas. Nah, sering kita mendengar yang seperti ini. Barakallahu fikum. Itu bukan tolak ukur. Bahwa seorang yang sering menukil fatwa Syekh bin Baz, sering menukil fatwa Syekh bin Utsaimin bahwa pasti dia sama atau di atas manhaj dua syekhin ini. Perhatikan baik-baik. Tidak ada talazum, tidak ada keseharusan. Tidak ada keharusan bahwa seorang yang sering menukil atau menterjemahkan buku Syekh bin Baz, buku Syekh Al-Albani, buku Syekh bin Utsaimin, kemudian dia adalah sama dengan beliau-beliau ini dari sisi manhajnya. Mari kita lihat Ali Al-Halabi apakah sama dengan manhaj Syekh Al-Albani yang sering diklaim sebagai syekhnya. Kita akan tahu dari pembahasan ini. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Syekh Shalal Fauzan berbeda pandang di dalam menilai antara akidah dan manhaj. Kita akan baca fatwa Syekh Shalal Fauzan. Syekh mengatakan, hafizahullahu ta'ala, al-manhaj a'am minal aqidah. Bahwa manhaj itu lebih luas dari akidah. Al-manhaj yakunu fil aqidah. Wa fil suluk, wa fil akhlak, wa fil mu'amalat, wa fi kulli hayatil muslim. Bahwa manhaj itu meliputi dalam bidang akidah, meliputi manhaj dalam bidang ibadah, manhaj juga meliputi dalam urusan mu'amalah dan akhlak. Kata Syekh Ibn Utsaimin. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Naam. Sehingga manhaj, kata beliau, lebih luas dibandingkan akidah. Naam. Kemudian beliau melanjutkan. Kullu al-khitbah allati yasiru alaiha al-muslim tusamma al-manhaj. Segala sikap seorang muslim dalam Islam ini, maka diberi nama manhaj. Sikap dia dalam urusan ibadah bagaimana? Oh, dia dalam urusan ibadah selalu berupaya menjalaninya di atas bimbingan sunnah. Berarti manhajnya dalam bidang ibadah bagus. Nah, bagaimana manhajnya dia dalam ibadah? Suka menambah-nambah. Zikir yang semestinya begini ditambah oleh dia begini. Menunjukkan bahwa manhaj dia dalam bidang ibadah tidak lurus. Begitu juga dalam bidang akidah. Dan seterusnya dari seluruh urusan Islam ini. Kemudian beliau menyatakan, amal akidah fa yuradu biha aslu al-iman wa ma'na syahadatain wa muqtadahuma hadhihi hiyal akidah. Kalau akidah, apa itu akidah? Akidah itu, kata beliau, dimaksudkan dengan kalimat idah, al-akidah adalah usulul iman. Atau aslul iman. Iman kepada Allah, ini bagian daripada akidah. Asma'uhu wa sifatuhu wa uluhiyatuhu. Nah, iman kepada, barakallahu fikum, kitab-kitab suci yang Allah turunkan, bahwa itu adalah kalamullah. Bahwa itu bukan buatan para rasul, ini akidah. Ya. Bagian daripada akidah. Bagian daripada akidah termasuk al-iman bil yaumil akhir. Iman, keyakinan seorang muslim tentang al-haud. Bagaimana haudun nabi yaumil qiyamah, telaga yang untuk rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana al-mizan, bagaimana al-hisab, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara hamba-hambanya. Bagaimana Allah berbicara, ini semua akidah. Ahli sunnah mengimani bahwa Allah berbicara dengan sifat dan kaifiyah yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Ini akidah. Sehingga iman itu adalah akidah. Termasuk al-iman bil qada khairihi aw wal qadari khairihi wa syarri. Iman kepada ketentuan takdir. Begitu juga asyhadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini pembahasannya, lawazimnya, konsekuensi-konsekuensinya bagian daripada al-akidah. Nah, ini penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan. Tetapi Syekh Saleh Al-Fauzan enggak pernah mengatakan, meyakini, membuat kaidah seperti Ali Al-Halabi. Bahwa mungkin saja seorang akidahnya salafi, walaupun manhajnya tidak salafi. Nah, Syekh Al-Albani bagaimana? Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam salah satu jawabannya ketika beliau ditanya dengan pertanyaan, ya Syekh, ditanya Syekh, hukmu ad-du'at alladzina yufarriquna bainal aqidati wal manhaj fatajidu aqidatahu salafiyatan wa manhajahu fid da'wati ila Allah ikhwaniyan harakiyan siyasiyan tablighiyan wa ghairi dzalik. Wahai Syekh, bagaimana hukum seorang da'i atau para da'i yang mengatakan atau yang membedakan antara akidah dan manhaj? Perhatikan. Asy-Syaikh Al-Albani ditanya ini. Ya. Jauh-jauh hari sebelum Ali Al-Halabi memunculkan syubhatnya. Semestinya Ali Al-Halabi tidak hanya mengambil faedah dari Syekh Al-Albani tentang permasalahan hadis, tentang rijalul hadis atau sanad-sanad hadis. Ambil dari Syekh Al-Manhaj wal Aqidah. Nah, subhanallah, permasalahan penting seperti ini. Kita yang ada di Indonesia pada tahun ini telah meninggal Syekh, telah wafat Syekh, bisa mengetahui. Bagaimana dengan Ali Al-Halabi yang mengaku sering duduk di majlis Syekh? Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum, Syekh ditanya dengan pertanyaan seperti ini. Wahai Syekh, apa hukum para da'i yang mengatakan atau yang membedakan antara akidah dan manhaj, sehingga Anda bisa mendapati dia akidahnya salafiyah, manhajnya dalam hal dakwah bisa ikhwani, bisa haroki, anggota pergerakan harokiyat firak bala ini, atau seorang politikus, atau seorang tablighi. Nah, dan selain itu, pertanyaannya seperti ini. Antum bisa memahami pertanyaannya. Ana ulangi, pertanyaan ini tentang hukum para da'i. Sekarang termasuk Ali Al-Halabi. Ya, biar Syekh yang menghukumin. Syekh menghukumin tentang Ali Al-Halabi sebelum Syekh meninggal dunia. Dan sebelum Ali Al-Halabi memunculkan syubhatnya. Nah, hukum tentang para da'i yang tidak membedakan antara atau nama para da'i yang memilah, memisah atau membedakan antara akidah dan manhaj. Sehingga Anda bisa mendapati seorang dalam akidahnya salafi, ya, tetapi dari sisi manhaj dia ikhwani. Atau tablighi. Atau siasi, seorang politikus. Masya Allah. Maka Syekh menjawab dalam jawabannya yang cukup rinci, dimulai dengan kata-kata, ma'a'takidu anna salafiyan akidatan wasulukan biimkanihi ayyatabanna manhaja al-ikhwanil muslimina wa amthalihi. Ana tidak yakin, kata Syekh, ada seorang salafi dalam bidang akidah yang ternyata dia itu berjalan di atas manhaj al-ikhwanil muslimin dan yang semisalnya dari kelompok-kelompok ini. Tidak yakin, anak, kata Syekh. Kemudian Syekh menjelaskan. Mensyarah. Yang sampai pada kesimpulan, tidak mungkin seorang salafi akidahnya, tetapi dia manhajnya bukan salafi. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini kalau antum telah memahami, maka Syekh Ahmad bin Umar Bazmul melanjutkan pembahasannya dengan menukil aqwal as-salaf. Naam. Sebelum ana bacakan nukilan aqwal as-salaf ini, bagaimana manhaj salaf dahulu di dalam menilai seseorang, di dalam mentahzir seseorang, di dalam membid'ahkan seseorang. Kalau kita ikut ini, kita salaf. Kalau kita masih mendebati tariqatus salaf, maka kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum dzaka. Semua pihak mengklaim, semua pihak mengatakan dirinya salafi. Barakallahu fikum. Tetapi realita membuktikan, realita yang akan menjawab apakah dia salafi ataukah bukan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Kesimpulan kata Syekh Ahmad Bazmul, wa hadzal kalamu min Asy-Syekh Al-Albani wa Syekh Shalih Al-Fauzan yadullu dalalatan wadihatan ala anna hunaka talazuman bainal aqidati wal manhaj. Dan fatwa-fatwa ini tadi, pembicaraan Syekh Al-Albani dan Syekh Shalih Al-Fauzan menunjukkan dengan tegas, jelas bahwasanya ada kesinkronan, talazum, konsekuensi antara akidah dan manhaj. Enggak mungkin terpisah. Ali Al-Halabi memberi kaidah baru, memberi kaidah bid'ah bahwa tidak ada talazum, tidak ada hubungan keseharusan antara dua hal ini. ini sendiri, ini sendiri. Sementara masyaikh yang tadi, kalau Syekh bin Baz tegas, enggak ada beda antara akidah dan manhaj. Syekh Shalal Fauzan mengatakan manhaj lebih luas dari akidah. Diakhiri semua itu bahwa walaupun ada istilahnya manhaj itu lebih luas dari akidah dan bahwasanya akidah itu bagian daripada manhaj, tetapi keduanya saling berkaitan. Kalau seorang barakallahu fikum akidahnya salafi tapi manhajnya enggak salafi, maka dia bukan salafi. Akidahnya salafi mengharuskan dia manhajnya salafi. Kalau manhajnya salafi mengharuskan dia akidahnya salafi, enggak mungkin terpisah. Ini kesimpulan para masyayikh. Hati-hati jangan sampai ada yang kena syubhat. Loh, toh ada yang berfatwa ulama membedakan antara akidah dan manhaj. Hati-hati, walaupun ada yang membedakan di antaranya Syekh Shalal Fauzan dengan kata-katanya bahwasanya al-manhaj a'am, lebih luas cakupannya dibandingkan akidah. Karena akidah itu terkait dengan pokok-pokok iman, iman kepada Allah pada hari akhir, qada wal qadar, ya. Iman kepada para malaikat, jannah wan nar dan seterusnya. Juga al-akidah itu meliputi pembahasan tentang asyhadatain. Nah, tetapi Syekh Shalal Fauzan, Syekh Al-Albani dan yang lainnya berkesimpulan bahwa dua hal ini ada hubungan yang simetris, hubungan yang talazum, mengharuskan apabila ada ini harus ada itu. Kalau tidak ada ini maka tidak ada itu. Kalau akidahnya salafi mesti manhajnya salafi. Kalau manhajnya salafi mesti akidahnya salafi. Sebaliknya, kalau akidahnya tidak salafiyah, manhaj dia bukan salafi. Yang manhajnya tidak salafi, pasti akidahnya tidak salafi. Oleh karena itu, Syekh Al-Albani menjawab dengan bahasa yang landai, ana enggak yakin ada seorang salafi dalam akidahnya, tetapi dia berjalan di atas manhaj al-ikhwanul muslimin dan kelompok-kelompok lainnya. Enggak mungkin. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Qaul pertama dari qaul salaf adalah Sulaiman bin Harb. Al-Imam Sulaiman bin Harb. Beliau mengatakan, "Man zala 'anis sunnah bi sya'ratin fala ta'tadanna bih." Atsar ini dikeluarkan oleh diriwayatkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Zammil Kalam wa Ahlihi, celaan terhadap ilmu kalam dan ahlul kalam. Al-Imam Al-Harawi dalam kitabnya yang berjudul Zammil Kalam wa Ahlihi jilid 2 halaman 400 atsar nomor 485 mengatakan, barang siapa yang keluar, barang siapa yang menyimpang dari sunnah sehelai rambut, maka orang itu jangan diperhitungkan lagi. Nah, orang itu jangan diperhitungkan lagi maksudnya sebagai seorang sunni. Perhatikan baik-baik. Apa maksudnya sehelai rambut? Ini pembahasan khusus di bidang akidah biiznillahi ta'ala. Kedua, qaulu Ibnu Aun. Qaul Ibnu Aun. Seorang ulama, Al-Imam Ibnu Aun rahimahullah mengatakan, man yujalisu ahlal bid'ah atau man yujalis ahlal bid'ah ashadda alaina min ahlil bid'ah. Man yujalisu ahlal bid'ah, barang siapa yang bermajlis dengan ahlul bid'ah lebih besar, lebih barakallahu fikum, lebih parah dalam pandangan kami, lebih berbahaya terhadap kami dibandingkan ahlul bid'ah itu sendiri. Hati-hati. Al-Imam Ibnu Aun rahimahullahu ta'ala mengatakan, man yujalis ahlal bid'ah. Dia bukan ahlul bid'ah, tapi bermajlis bersama dengannya, berdakwah bersamanya, satu muhadharah, satu daurah dengannya, satu organisasi dengannya, satu barakallahu fikum lembaga dengannya, bekerja sama dalam urusan dakwah dengannya. Maka kata Imam Ibnu Aun rahimahullahu ta'ala, man yujalis ahlal bid'ah, barang siapa yang bermajlis dengan ahlul bid'ah, dia lebih berbahaya terhadap kita ini dibandingkan ahlul bid'ah tersebut. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah jilid yang kedua halaman 473. Kemudian Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, Al-Imam Fudail bin Iyad Az-Zahid Al-Wari' Al-Alim Al-Muhaddis mengatakan man jalasa ma'a sahibi bid'atin. Ini penting ya. Tadi mungkin ada syubhat, man yujalis. Mujalasa itu maknanya berarti harus berulang kali, harus sering terjadinya baru dikatakan mujalasa. Lafaz pernyataan Ibnu Aun man yujalis, bukan man yajlis. Hati-hati, ini syubhat. Sekedar jawaban ringkas perkataan fatwa Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, beliau mengatakan man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu, barang siapa yang duduk dengan seorang ahlul bid'ah maka waspadai dia, tahzir dia, hindari dia. Diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah jilid ke-8 halaman 103 dan Al-Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah jilid ke-2 halaman 459. Yang berikutnya, Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya oleh muridnya, salah satu muridnya yaitu Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani pengarang kitab Sunan Abi Dawud adalah murid daripada Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau bertanya kepada gurunya Al-Imam Ahmad, qala ara rajulan min ahli sunnah ma'a rajulin min ahli bid'ah atruku kalamahu. Perhatikan, aku mendapati melihat seorang dari ahli sunnah tetapi dia bersama dengan ahlul bid'ah, apakah aku akan meninggalkan fatwa dia, pembicaraan dia, tidak didengar, tidak dinukil, tidak dihadiri majlisnya, atau bagaimana? Al-Imam Ahmad mengatakan, faqala, berfatwa, la au tu'limuhu anna ar-rajula alladhi ra'aitahu ma'ahu sahibu bid'atin fa in taraka kalamahu fakallimhu wa illa fa'alhiqhu bih. Kata Imam Ahmad, jangan segeralah kamu tinggalkan, tapi sampaikan, beritahukan kepada dia bahwa pria atau orang yang dia duduk bersamanya, berjalan bersamanya itu adalah seorang ahlul bid'ah. Kalau dia segera meninggalkan temannya tadi yang ahlul bid'ah itu, mau mendengarkan nasihatmu, pemberitahuan darimu, maka ajak bicara dia. Boleh kamu berbicara dengannya. Nah, kalau tidak mau mendengarkan berita dari kamu, nasihat dari kamu, maka gabungkan dia dengan ahlul bid'ah itu tadi. Hukumnya sama. Siapa yang mengatakan ini? Al-Imam Ahmad. Kalau ini dinilai keras, ini dinilai tidak ada arifku, tidak ada kelembutan, maka tuduhlah Al-Imam Ahmad adalah seorang alim yang keras. Tuduhlah Ibnu Aun sebagai alim yang keras. Tuduhlah Sulaiman bin Harb rahimahumullahu jami'an sebagai orang-orang yang syadid, orang-orang yang keras. Ya. Barakallahu fikum. A'immah, yang kalau kita bertemu dengan mereka, antum sekarang, ya, baru melihat Syekh Ubaid Al-Jabiri. Banyak ikhwan dan asatidzah mengatakan ketika melihat Syekh, semangat thalabul ilmi saya meningkat. Ingin terus belajar. Baru melihat Syekh Ubaid Al-Jabiri. Bagaimana kalau antum melihat Syekh bin Baz? Bagaimana kalau antum berjumpa dengan Syekh Al-Albani? Bagaimana kalau antum berjumpa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najdi? Dan bagaimana kalau antum berjumpa dengan Al-Bukhari wa Ahmad bin Hanbal wa Imam Muslim, Sulaiman bin Harb wa ghairuhum, Fudail bin Iyad, a'imma. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Berikutnya Al-Imam Al-Barbahari, Abu Muhammad Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullahu taala mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula jalisan ma'a rajulin min ahli al-ahwa, fahdharhu wa 'arrifhu, fa in jalasa ma'ahu ba'dama 'alim fattaqihu fa innahu sahibu hawa." Dalam kitab Syarhus Sunnah. jika Anda melihat seorang duduk bersama dengan seorang ahlul bid'ah, maka waspadai dia dan jelaskan kepadanya bahwa itu yang kamu duduk dengannya ahlul bid'ah. Hizbi, kata orang sekarang. Ya. Sururi, Halabi, Ikhwani, Tablighi, dan seterusnya. Sufi, Syi'i. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, Al-Imam Abu Muhammad bin Al-Barbahari melanjutkan, jika dia masih saja duduk dengan temannya itu tadi, yang sahibu bid'ah itu tadi, ketahuilah, ya, setelah dia tahu, mendengar dari kamu, maka tinggalkan orang tersebut, karena sesungguhnya dia adalah sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Mubashir bin Ismail rahimahullahu ta'ala menyampaikan dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Battah dalam kitabnya Al-Ibana rahimahullah, qila lil Auza'i, ditanyakan kepada Al-Imam Al-Auza'i, salah satu a'immah dari at-tabi'in, inna rajulan yaqul, bahwa ada seorang berkata, ana ujalis ahlas sunnah wa ujalisu ahlal bidah, saya duduk dengan ahli sunnah, saya juga duduk dengan ahlul bidah. Kata orang sekarang, ini orang adil dan sportif, orang yang bijak, kata orang sekarang, tidak keras, ya. Kata orang sekarang, bagaimana Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, beliau Al-Imam Al-Auza'i, kalau disebut nama ini ana teringat Syekhuna Muqbil rahimahullah sering mengulang-ulang di dalam memuji Asy-Syeikh Abdul Aziz bin Baz dan menyebutkan keutamaannya. Qala inna rasail Ibn Baz rahimahullah tushbih rasail Al-Auza'i. Inna rasail Asy-Syeikh Abdul Aziz bin Baz liwulatil umur tushbih rasail Al-Auza'i liwulatil umur. Sesungguhnya surat-surat Asy-Syeikh Abdul Aziz bin Baz kepada pemerintah, teguran-tegurannya, nasihat-nasihatnya, ya, mirip dengan surat-suratnya Al-Auza'i. Surat-surat Al-Auza'i kepada pemerintah pada waktu itu, teguran, nasihatnya, bimbingannya, ya, itu tersimpan. Dan Syekh mentelaah, Syekh Muqbil, membaca, dibandingkan dengan surat-surat Asy-Syeikh Abdul Aziz bin Baz. Ini sekaligus bantahan terhadap Hizbiyyin, bahwa Syekh bin Baz itu cari muka di hadapan raja, cari muka di hadapan pemerintah. Tapi kalau orang-orang Hizbiyyin, orang Ikhwanul Muslimin, orang-orang Al-Qaeda, orang-orang Jamaah Islamiyah dan yang lainnya membaca surat Syekh Abdul Aziz bin Baz kepada pemerintah, mereka tidak akan kagum, bangga dan yakin bahwa diri mereka tidak akan mampu melakukan seperti itu. Bagaimana Syekh Abdul Aziz bin Baz mengingatkan raja, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan ini, lakukan ini, jangan lakukan ini, buang yang itu, hilangkan itu. Itu rosain, surat demi surat, teguran kepada ulatil umur. Tersimpan selama Syekh bin Baz masih hidup. Ya, tersimpan ketika pemerintah pada waktu itu juga masih berkuasa. Namun sekarang muncul dan ditampilkan dalam fatwa beliau sebagai bentuk pelajaran. Sebagai bentuk ilmu kepada umat. Bahwa ulama itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah. Tidak menjual agamanya untuk dunia. Tidak menjual akidah dan manhajnya hanya untuk kedudukan. La, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala ditanya tentang ucapan seorang yang seperti tadi. Bahwa ana duduk bersama, berjalan dengan ahlus sunnah. Tapi ana juga bersama dengan ahlul bidah, duduk dengan mereka. Duduk maksudnya bukan sekedar duduk-duduk saja. Duduk bersama dalam belajar, duduk bersama dalam berdakwah. Nah, barakallahu fikum. Qala, faqala al-Auza'i, maka al-Auza'i menjawab, hadza rajulun yuridu an yusawi bainal haqqi wal batil. Ini orang hendak menyamakan antara al-haq dan al-batil. Tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam salah satu pelajarannya di Masjid An-Nabawi pada tahun 1418 Hijriah, yakni kurang lebih 16 tahun yang lalu. Kurang lebih 16 tahun yang lalu. Sekarang sudah tahun 1434 Hijriah. pada tahun 1418 Hijriah, barakallahu fikum, ditanya dengan pertanyaan, talibu ilmin yujalisu ahlas sunnah wa ahlal bid'ah wa yaqul kafa al ummata tafriqan wa ana ujalis al jami'. Syekh, seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, dia duduk atau berjalan dengan ahlus sunnah dan juga berjalan dengan ahlul bid'ah. Nah, dan orang ini tadi, pelajar ini mengatakan, sudah cukup umat dalam kondisi terpecah. Ya, maka anda akan duduk, berjalan, berteman dengan semua pihak. Cukup umat sudah pecah. Nah, fa'ajabahu, maka Syekh Shalih Fauzan menjawab, biqaulihi, hadza mubtadi'un. Ini orang ini, pelajar ini tadi, mubtadi'. Nah, man lam yufarrid bainal haqqi wal batil wa yad'i anna hadza li jam'il kalimah fa hadza huwal ibtida', nas'alullah yahdih. Kata beliau, orang yang tidak mau membedakan antara hak dan batil dan mengklaim bahwasanya dia lakukan ini dalam rangka untuk menyatukan umat, maka inilah hakikat daripada bid'ah mengada-ngada dalam urusan agama ini. Salaf, kenapa diberi nama bid'ah? Karena salaf, ar-rasul tidak pernah mengajarkan seperti ini, khulafaur rasyidin tidak pernah mengajarkan manhaj seperti ini, as-sahaba wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in tidak pernah salaf mengajarkan model seperti ini. Kita tahu bagaimana manhaj salaf, sebagiannya sudah dinukil tadi, pernyataan Sulaiman bin Harb, Ibnu Aun, Fudail bin Iyad, Ahmad bin Hanbal, Al-Barbahari, dan a'immah yang lainnya. Ini yang ternukilkan oleh Syekh Ahmad Bazmul, sedikit dari yang banyak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan ana dan antum dari manhaj yang menyimpang. Allah berikan kepada ana dan antum istiqamah di atas manhaj salafi. Dan Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan insyaAllah pada kesempatan lain biiznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.